الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة dengan senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan Allah kepada kita tanpa ada batas waktu dan hinggaannya. Semoga kita senantiasa mampu mensyukuri serta diberi bantuan dan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Berikutnya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita dalam melaksanakan seluruh ajaran Islam yang beliau bawa. Dan di antara ajaran beliau tersebut adalah bagaimana kita ini, bagaimana agama kita Islam ini agama yang mulia, menghormati manusia itu sampai pada saat dia telah tiada gunanya setelah menjadi mayat. Tapi di sini suatu keistimewaan dapat kita bandingkan dari ajaran Islam dari seluruh ajaran-ajaran agama yang ada di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa bukti bahwa dinul Islam al-haq, bahwa Islam adalah, ya antum kalau sekarang buka undang-undang dasar di seluruh dunia ataupun tuntunan kehidupan manusia di seluruh dunia, tidak akan ada namanya tuntunan bagaimana menyelenggarakan manusia yang telah mati itu, kecuali ajaran-ajaran sesat yang penuh dengan bentuk-bentuk keunikan dan segala macamnya. Ya, seperti di antara ajaran mereka ada yang membakar, ya, ada yang dimumikan, disimpan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Islam di dalam setiap ajaran yang memiliki hikmah yang luar biasa. Oleh sebab itu, salah satu hal yang mendapat semakin menambah keyakinan kita kepada agama yang mulia ini ketika kita mencoba melihat segelintir dari hikmah-hikmah syariatnya. Di antaranya adalah bagaimana Islam yaitu menilai, melakukan orang yang memperlakukan orang yang telah tiada guna, yaitu mayat. Ana mohon maaf mungkin dalam penyampaian-penyampaian ya kurang bersemangat antum lihat karena baru 4 hari ana apa namanya memiliki kesehatan yang sempurna ya, agak membaik gitu. Karena 2 minggu yang lalu kebetulan ada gangguan kesehatan. Jadi mohon maaf saja mungkin antum lihat kelihatan wajah capek gitu ya. Tidak seperti biasanya. Ya. Bersemangat gitu. Tapi moga-moga Allah SWT membantu kita dalam melaksanakan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Itu diantara bahwa salah satu pembanding kebenaran Islam dengan ajaran agama yang ada di seluruh dunia adalah bagaimana Islam itu memperlakukan orang yang telah mati, orang yang telah tiada guna. Jadi Islam ya memiliki cara yang mulia, cara yang sangat sopan dan santun memperlakukan manusia. Oleh sebab itu agama kita melarang, dan sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kita dilarang menyakiti mayat, bahwa mayat itu ya ta'azza, itu dia juga tersakiti, maka dilarang kita memperlakukannya dengan kasar dengan seterusnya. Ya. Dan jika kita berbicara tentang hal ini, kesempurnaan agama kita dalam hal ini tidak akan ini cukup waktu yang telah kita rencanakan pada hari ini, maka kita hanya sebagai isyarah kepada diri kita bagaimana agama kita ini adalah agama yang sangat mulia. Mulai semenjak manusia lahir Bahkan sebelum lahir sudah ada panduan-panduan Islam. Sampai manusia itu masuk ke dalam kubur. Artinya sejak muncul di dunia, Islam telah memberikan bagaimana memperlakukan manusia itu. Ketika dia belum memiliki daya dan upaya apa-apa seorang bayi, sampai dia memiliki daya tanpa ada daya upaya menjadi seorang mayat. Ya, ini kesempurnaan Islam. Jadi oleh sebab itu ini satu sugesti bagi seorang muslim, kebanggaan menjadi seorang muslim ketika dia meninggal itu diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang seagama dengannya, bukan diperlakukan dengan bengis. Kita lari dari api neraka malah dibakar di dunia sebelum sampai ke api neraka itu. Ya kan gitu. Berbagai macam bentuk perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Tentu dalam pelaksanaan ini kita sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tanpa menambah dan mengurangi. Karena dari menambah dan mengurangi itulah akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan-pelaksanaan yang telah ditentukan oleh agama kita. Bahwa agama kita ini bukanlah direka-reka, bukan berdasarkan perasaan yang enak atau tidak enak, tapi semuanya berdasarkan pada dalil, pada wahyu. Nah inilah yang harus kita lakukan dalam melaksanakan selagi bentuk ajaran agama kita ini. Perkuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bahwa pembahasan kita kesempatan ini adalah itu bicara tentang penyelenggaraan jenazah. Itu ada 4 hal, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Namun sebelum kita masuk pada topik yang sebenarnya, ya, jangan kita hanya berminat memandikan jenazah saja. Ya, berminat untuk dijadikan orang yang dimandikan harusnya. Jadi ketika kita belajar tata cara pelaksanaan jenazah ini, seharusnya yang hadir dalam benak kita bagaimana manusia memperlakukan saya setelah saya telah mati gitu. Bukan bagaimana saya memperlakukan orang mati. Tujuannya apa? Agar kita ingat semua kita ini akan mati, diperlakukan yang sama, enggak tanpa terkecuali di sini ini. Ya, antum belajar tata cara pelaksanaan jenazah bukan berarti antum apa orang yang tidak akan diperlakukan seperti jenazah, tapi ini adalah antum ketahui bagaimana orang melakukan antum ketika antum sudah jadi mayat. Yang harus semestinya hadir ketika kita belajar ini mengingatkan kita bahwa semua apa yang kita banggakan itu akan berakhir ya di dunia ini. Maka sebelum kita masuk pada taufik, kita mulai dengan mukaddimah, yaitu hendaklah senantiasa bersiap untuk menghadapi kematian. Karena setiap langkah yang kita langkahkan menekankan kita pada kematian. Walaupun dia berjalan istilahnya arah ke punggung surut gitu ya, enggak mau maju gitu, tetap aja setiap langkah maju atau mundur yaitu adalah bagaikan melangkah ke arah kuburan. Antum hitung sekarang berapa langkah yang antum langkahkan hari ini. Setiap detik yang kita lalui, detik-detik demi detik ini adalah mendekatkan kita kepada apa? Kematian. Enggak ada. Antum perawat, antum dokter punya vitamin anti mati? Enggak punya. Semua. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan merasakan mati. Usaha banyak uang bisa disogok malaikat maut? Enggak bisa. Saya tentara, sudah jenderal, malaikat maut takut? Enggak. Saya presiden, banyak pengawal, ada pampres segala macam, enggak, ya, enggak ada. Malaikat maut hanya satu orang, enggak bisa ditutupi dengan baik macam cara yang ingin kita lari darinya. Jadi ini ketika kita belajar tata cara pelaksanaan mayat, yang tergambar dalam kita adalah bagaimana kita menjadi seorang mayat, begitu. Mengingatkan kita pada kematian. Karena Rasulullah SAW melalui hadis riwayatkan Imam Tirmizi dari Hasan Al-Syanasin Al-Albani, Nasruddin Al-Albani dalam dan juga riwayatkan Ibnu Majah, yaitu aktsiru min hadhimil ladzat. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Ini aktsiru, perbanyaklah min dzikri, dari mengingat, hadhimil ladzat, yang menghancurkan kenikmatan, maksudnya dunia ini. Ya, yaitu kematian. Banyaklah mengingat, ya, pemutus segala kelezatan itu kematian. Maka tadi kita sebutkan bahwa kematian tidak kenal jenis kelamin, laki-laki atau wanita saja yang mati, tidak kenal umur, kecil atau yang mati itu adalah yang sudah tua-tua saja, tidak. Banyak yang malah baru lahir ataupun anak muda dan seterusnya, tanpa kenal apa? Profesi juga enggak kenal. Tanpa kenal status sosial kita enggak kenal. Yang namanya kematian, semuanya akan mengalaminya. Nah, ini satu hal yang perlu kita sadari. Artinya ketika kita ingat ini, apa yang artinya mempersiapkan ya kondisi yang ini, ya jangan sampai kita ditemui oleh malaikat maut dalam kondisi keadaan yang itu merugikan diri kita. Merugikan diri kita. Yang rugi itu kita sendiri. Makanya bagaimana manusia mengingat kematian? Kalau orang ingat kematian, dia tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat bermacam-macam hal-hal yang dapat merugikan dirinya di hari kematiannya. Nah, itu sebagai mukadimah bahwa ketika kita belajar bagaimana tata cara pelaksanaan jenazah, satu pelajaran dapat kita lihat di situ adalah bagaimana bahwa hendaknya hal ini memperingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang tiada satupun manusia yang terlahir ke dunia ini kecuali pasti akan mengalaminya, yaitu namanya peristiwa kematian. Jadi tadi kita sebutkan tidak kenal, oh sehat, sakit, tidak. Banyak orang yang sehat, bugar-bugar, mati, bukan orang yang sakit. Ada orang sudah sakit tahunan malah, ya, gak mati-mati. Jadi kematian itu bukan, ya, berdasarkan karena sakit saja, tidak. Oleh sebab itu, yang tadi kita sebutkan, satu hal yang perlu kita sadari bahwa adalah bersiap untuk setiap saat, yaitu yang suatu hal yang kita yakin pasti akan datang. Oleh sebab itu, seorang tamu yang pasti datang walaupun kita tidak menghendakinya, itu adalah kematian. Walaupun kita tidak siap menyambut tamu itu, bila sudah saatnya, ini fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila ajal mereka telah datang, bisa enggak dimundurkan satu detik saja? Tidak bisa. Dimajukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sedang apa saat itu harus dicabut. Tidak akan dimajukan atau dimundurkan walau hanya satu detik saja. Nah, itu sedikit tadi kita sebutkan bahwa semua peristiwa yang akan dialami kulunab sinta ikatul maut. Bagian kedua dari mukadimah kita adalah sebelum, karena antum semua adalah banyak dari perawat, tenaga medis ya, itu biasanya sering menghadapi orang sakratul maut. Ataupun kita di rumah, salah seorang keluarga kita menghadapi sakratul maut, apa tindakan-tindakan yang mesti kita lakukan? Ada orang kecelakaan, ada orang ini selama macam ya, ini kondisi sakratul maut. Kadang-kadang kita sebagai tenaga medis menangani hal-hal seperti ini. Ya, sering. Ataupun kita di rumah ya, di salah seorang keluarga kita, apa harus kita lakukan terhadap seorang yang sedang sakratul maut, di ambang kematian? Di antara hal yang pertama adalah kita menalkinkannya kalimat la ilaha illallah. Nah, ini barangkali bagi orang-orang yang terbiasa di tenaga medis ya, menghadapi orang sakratul maut, ini harus kita ajarkan. Ini bukan berarti kita tidak mendapat pahala ya, keselamatan bagi dia, tidak. Tapi ketika kita mampu menyelamatkan seseorang dari api neraka, mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada seseorang, ini sumbangan pahala bagi kita. Ketika antum mampu mengakhiri kalimat seseorang yang la ilaha illallah, antum mendapat pahala yang luar biasa. Jadi hendaknya ketika kita melayani para pasien, melayani apapun saja, motivasi utama kita itu adalah apa? Pahala. Bukan, karena sekarang kita lihat banyak orang dalam bertindak itu banyak melihat kepada segi faedah materi, bukan faedah pahala. Sering kita sekarang ini ketika berbuat sesuatu untuk orang lain, kita merasa orang lain itu lebih dahulu beruntung daripada kita gitu. Inilah yang sering menghambat kita untuk berbuat baik kepada orang. Kita tidak meyakini bahwa kebaikan kita pada orang lain itu adalah kebaikan pada hakikat pada diri kita sendiri. Dan inilah yang membuat orang banyak segan untuk membantu orang lain, segan untuk berbaik pada orang lain. Kenapa? Karena dia menilai kebaikan itu hanya didapati oleh orang yang dibantu. Dia tidak menilai, tidak menganggap bahwa perbuatan yang pertama yang mendapat keuntungan itu adalah dia yang membantu. Nah, inilah asumsi ini yang perlu kita bersihkan dari hati kita ketika kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Seakan-akan kita memiliki jasa besar kepada orang tersebut. Orang tersebut berutang budi besar kepada kita. Ya, padahal pada akhirnya ketika dia mau menerima kebaikan yang kita lakukan, dia juga berjasa. Kita juga, dia berjasa pada kita. Ketika dia mau menerima apa? Kebaikan yang kita tawarkan, sehingga kebaikan itu dinilai, kebaikan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya kita dalam kehidupan sehari-hari kebaikan yang kita perbuat kepada orang lain itu adalah untuk diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, ini itu pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita. Pada hakikatnya, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, itu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan belum tentu orang yang kita dalam umpamanya kita suruh dia melakukan la ilaha illallah, diucapkan tapi dia tidak ikhlas, kita dapat pahala enggak? Kita dapat pahala, dia yang mengucapkan yang tidak ikhlas, yang tidak dapat pahala. Kita sudah jelas dapat pahala ketika kita menunjukkan suatu kebaikan pada orang lain, kita jelas dapat pahala. Dia dapat pahala kapan? Kalau dia mau menerima nasihat itu. Tapi kita sudah pasti dapat pahala. Jadi pada hakikatnya kita berbuat baik kepada orang lain itu adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu ketika kita menghadapi keluarga, teman atau salah seorang antar keluarga kita atau pasien dalam keadaan sakatul maut, yaitu kita bisikan di telinganya la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak perlu diulang lagi. Karena ada sebagian masyarakat, dalam hal ini ada beberapa kondisi yang keliru. Ada yang mengucapkan Allah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, takut nanti kalau dia mati ketika la ilaha nyawanya dicabut malaikat sehingga dia mengatakan tiada Tuhan, mati dalam keadaan kafir. Ini kita penafsiran mereka sendiri. Kan dia dalam niat hatinya baca apa? La ilaha illallah, ya kan? Tapi kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau hatinya tidak meyakini, tidak mengimani, juga tidak ada faedahnya. Tapi seorang mukmin ketika nyawanya, ya dia punya uzur. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan, ini kita meringkas kalimat itu. Karena ada sebagian orang meringkas itu, ucapkan saja Allah, Allah. Yang penting akhir kalimatnya Allah. Tidak. Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya, mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Orang yang kalimat terakhir yang dikeluarkannya di dunia ini adalah la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia, maka pahala bagi dia adalah surga. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW hadisnya riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum au lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan si mayat, maksudnya kasih si mayat di sini orang yang sedang sakratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dia sudah mengucapkan, sudah, yang penting kalimat terakhir dia. Kalau dia mengucapkan kata-kata setelah la ilaha illallah, minta minum atau semacam, baru kita ulangi lagi, karena kalimat yang terakhirnya bukan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah, yang penting dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat selain itu setelah itu, berarti dia ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan kata-kata, kita usahakan lagi. Nah, ini dua hal, tidak boleh diringkas dengan kalimat Allah saja, dan juga tidak boleh sering diulang-ulangi. Karena sebagian masyarakat kita lihat ketika ada orang meninggal itu, dia ini bisikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini berisik ketika ada sakit lemah, enggak boleh. Ya, mungkin buat dia jengkel malahan. Karena dalam sektor maut, manusia dalam keadaan kondisi yang sangat sulit. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha, selesai satu kali. Yang penting terakhir kalimatnya la ilaha. Ini enggak boleh diulang-ulang dan juga tidak boleh diringkas. Taib. Jadi orang yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat tersebut dijanjikan baginya surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka na akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah, hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan sahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah. Barang siapa yang akhir dari kalimatnya la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Taib. Berikutnya, ketika seorang sakaratul maut, ketika umpamanya mayat telah meninggal, baru meninggal gitu ya, maka tindakan kedua yang kita lakukan adalah memejamkan mata si mayat. Ini bagi tenaga medis juga harus perhatikan untuk kita yang di rumah. Ketika mayat telah meninggal, sebutkan dalam hadis bahwa ketika ruh itu keluar diikuti oleh mata, kata Rasulullah SAW, inna ruha idza kharat tabi'aha yatba'uha al-basar. Itu matanya melalak begitu. Maka disunahkan kita apa? Memejamkan mata si mayat. Nah, itu. Itu yang kedua, setelah nyawanya keluar. Kemudian ketiga adalah jika mulut si mayat terbuka, itu dianjurkan apa? Merapatkan mulut si mayat. Merapatkan mulut si mayat. Yang kelima adalah melenturkan persendian si mayat supaya nanti ketika memandikannya tidak kaku dia. Melenturkan ininya ya, gelangan tangannya gitu. Melenturkan persendian si mayat. Yang keenam, meletakkan sesuatu di atas perut si mayat agar tidak membesar. Kadang-kadang ada bentuk penyakit segala macam, maka dianjurkan tidak boleh yang terlalu berat, yang penting ada sesuatu agar perutnya tidak apa? Gembung gitu ya. Ya, tidak membesar. Tekan sesuatu di atas perut mayat. Kemudian yang ketujuh, menutup seluruh tubuh si mayat dengan selimut setelah mati. Setelah dia itu tutup semua tubuhnya dengan selimut. Ini diriwayatkan oleh Aisyah sebagaimana Rasulullah SAW, sujar Rasulullah SAW ketika beliau sedang telah wafat itu diselimutkan. Ini semuanya kita memang tidak menghafal dalil-dalil di sini, tapi ana ringkas ini dari dalil-dalil semuanya. Ya. Yang ke-8, menyegerakan proses penguburan. Ya. Menyegerakan proses penguburan. Kemudian mungkin ada yang bertanya, itu menghadapkan si mayat ke kiblat. Terbiasa ketika masyarakat kita ada orang meninggal itu dihadapkan mukanya ke kiblat ketika meninggal. Hal ini sebagian ulama salaf memandang perbuatan ini tidak perlu. Seperti Sa'id Munasayib dan lainnya, sebagian ulama menganggap ini bagian dari bid'ah, tapi umumnya para ulama fuqaha itu menyebutkan dianjurkan ketika mayat setelah meninggal itu, yaitu diarahkan ke mana? Ke kiblat. Ini riwayat dari ulama-ulama kita berbeda. Sebagai ulama tabi'in mengingkari perbuatan itu ketika dilakukan untuk dirinya, ya sebagian Sa'id Musayyib lainnya para ulama, sebagian umumnya para fuqaha menganjurkan ini. Jadi hal ini adalah hal yang memang tidak terlalu kita pertegas maksudnya gimana. Jika masyarakat melakukannya, sudah biarkan, jangan jadi persoalan polemik di tengah masyarakat. Walaupun kita melihat pendapat ini kurang kuat dan itu tidak perlu, ya, karena memang dalam hadis disebutkan umumnya bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah, itu adalah kiblat kalian ketika hidup dan setelah mati. Ada yang berdalil dengan umumnya hadis itu. Tapi kita jelaskan di sini dua hal ini, satu hal ini berbeda pendapat. Ada ulama sebagai ulama salaf menganggap hal itu hal yang tidak perlu dilakukan. Ada yang juga ulama yang menganjurkan. Maka itu sedikit penjelasan tentang hal ini. Kemudian hukum memandikan, mengafani, menyemulatkan dan menguburkan si mayat, empat hal itu. Ini mulai kita bicara tentang hukum. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Hukum secara umum hukumnya adalah fardu kifayah, maka wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin jika mereka tidak melakukan. Tetapi ini anehnya, ada orang menganggap fardu kifayah itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu juga dia lakukan gitu. Yang penting orang sudah melakukan, sudah saya tidak perlu. Tetapi bukan berarti fardu kifayah itu bukan berarti kita tidak diutamakan melakukannya. Karena orang yang melakukannya mendapat pahala. Nah, ini kekeliruan sebagai masyarakat kita menganggap fardu kifayah seakan-akan kalau sudah dilakukan orang lain kita tidak perlu. Ya, padahal seharusnya kita lebih baik ikut. Ya, lebih baik ikut karena supaya kita mendapat pahala. Fardu kifayah lebih tinggi nilainya daripada sunnah muakkadah, jelas ya kan? Sunnah muakkadah saja kita lakukan. Ini fardu kifayah. Ketika antum membebaskan kaum muslimin dari tugas mereka, antum dapat pahala. Ketika antum menyelenggarakan mayit ini adalah berbuat baik kepada si mayit, ini juga dapat pahala. Ya, ini juga dapat pahala. Jadi, ini sedikit yang kita lihat di masyarakat kita. Kadang-kadang sedikit yang melakukan gitu maksudnya. Tidak bersemangat, semestinya mereka itu malah berlomba-lomba ingin untuk menyelenggarakan mayit itu. Pertama, tujuannya apa tadi adalah mendapat pahala. Jadi bukan berarti kita yang melakukan tidak dapat pahala. Jadi ini yang perlu juga diperbaiki sedikit cara pemahaman masyarakat kita melihat fardu kifayah itu sudah enggak perlu kita lakukan, sudah ada orang melakukan kan gitu ya. Kita boleh melakukan, boleh membantu agar kita juga ikut dapat pahala. Dianjurkan kita melakukannya. Maka disebutkan fardu kifayah. Baik. Yang berikutnya, siapa yang lebih utama menyelenggarakan proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan? Diutamakan orang yang diwasiatkan oleh mayat. Orang diwasiatkan oleh si mayat. Pamannya memandikan saya nanti si fulan pamannya. Ya, diwasiatkan oleh dia kepada anaknya, keluarganya yang hadir waktu ketika dia belum meninggal, ya. Kemudian diutamakan memandikannya orang yang diwasiatkan, kemudian bapaknya lalu anaknya. Kenapa didahulukan bapaknya daripada anaknya? Yaitu berdasarkan kasih sayang. Kasih sayang. Orang tua lebih sayang daripada kepada anaknya daripada anak kepada orang tua. Pasti. Ya, dalam banyak kenyataan saya saksikan ada seseorang yang sudah umuran kita kira 50 tahun. Dia sakit stroke. Orang tuanya sudah umur 80-an tahun, ibunya. Kemudian dia dibuang oleh istrinya, tinggal sama ibunya. Ibunya 80 tahun, melayani anaknya yang umur 50 tahun yang stroke ini. Mulai dari memandikan, kemudian mulai dari apa? Makan, minum, dilayani. Ini artinya bahwa orang tua jauh lebih sayang kepada kita daripada walaupun dia sudah 80 tahun umurnya. Anaknya 50 tahun sakit dirawat oleh dia bagaikan seorang bayi kembali. Ingat ya, kon, jasa orang tua luar biasa. Ya. Antum mungkin ketika berpacaran dengan istri antum bilang sayang ya. Itu hanya ketika antum mampu beri uang. Ya, jarang sekarang wanita yang benar-benar sayang itu. Benar, kalau antum sudah, kalau dia masih gadis, kalau dia masih belum berapa anaknya, antum sudah sakit begitu-begitu, mereka merepotkan enggak? Sudah, dikembalikan kita ke rumah orang tua kita, ke rumah keluarga kita. Terus dia minta cerai, mau nikah dengan laki-laki lain. Ya kan? Dan itu bukan satu dua kasus, bukan berarti tidak ada wanita yang baik memang. Antum baca kisah Amar yang baru, antum tahu, pernah ada bacakan di sini, sebutkan di sini ya? Amar, siapa namanya yang Saudi, orang Saudi yang cacat itu, pernah kisah nggak, pernah antum anak kisahkan di sini? Si Amar ini cacat, dia hafal Quran, seterusnya hebat, orang hebat, terkenal kok, sudah datang ke Indonesia, bahkan terkenal di dunia dia. Itu menikah dengan seorang janda Mesir, semua keluarga nggak setuju. Ini keluar topik nih, keluar dari topik kita ini. Kenapa? Orang berpikir apa yang kamu harapkan dari laki-laki seperti itu? Dia tidak bisa beri nafkah batin. Tapi keikhlasan cintanya Ummu Amr tadi itu, ya apa nama istrinya yang orang Mesir luar biasa. Dia tidak pandang. Suaminya itu bagaikan sebongkah daging saja. Anak dikasih buku oleh teman waktu itu di bandara. Ikhwan Salat Ikhwan di bandara Amr. Siapa namanya Amr? Bugis. Tahu antum Amr Bugis? Masyhur kok ada bukunya banyak. Umar Bugis, ha? Bukan, orang Muslim. Aslinya Bugis Indonesia, tinggal di Saudi, sudah nenek-neneknya sudah lama di Saudi. Orang Mekah, orang hebat dia. Memiliki, walaupun dia cacat, tapi memiliki karya melebihi orang-orang yang sempurna. Itu Umar Bugis. Antum gimana mahasiswa ketinggalan informasi? Jadi istrinya gitu. Tapi istrinya itu melayani dia luar biasa. Suaminya itu hanya yang bisa digerakkan Umar Bugis itu hanya lisannya saja. Ya, tapi seorang wanita ini melayani dia luar biasa. Jarang seperti itu. Maksudnya kita kembali kepada topik kita bahwa kenapa tadi didahulukan orang tua, memang orang tua lebih sayang kepada. Makanya kita lihat ayat Al-Qur'an bagaimana wajibnya kita menghormati orang tua kita setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Ini topik lain, tapi intinya di sini adalah bagaimana penyenggaraan mayat, terutama adalah orang diberi wasiat oleh si mayat. Kedua adalah orang tuanya. Ya, kalau mayatnya laki-laki adalah bapaknya, kalau mayat perempuan adalah ibunya. Ibunya. Jadi dan selanjutnya baru anaknya. Ya, kemudian keluarga terdekat yang si mayat yang berikutnya. Begitu. Bolehkah suami istri saling mandikan? Maksud saling mandikan gimana? Bukan, maksudnya bila salah seorang antara mereka jadi mayat, boleh. Boleh ketika Rasulullah SAW Aisyah sakit kepala, waroksa kata Aisyah kan. Jadi kata Rasulullah SAW, bagaimana enggak perlu engkau bersedih, kalau kamu duluan meninggal saya akan mandikan kamu, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang suami mandikan istri. Kemudian sebaliknya dan kias, ya boleh seorang istri juga boleh mandikan suami. Itu kemudian perkara lain yang perlu kita perhatikan adalah jika ada wanita hamil di tengah laki-laki, enggak ada orang wanitanya, bagaimana? Jadi jika perempuan dimandikan oleh perempuan pula, mulai dari ibunya atau anak perempuannya, kemudian keluarganya yang terdekat dengan mayat. Seorang suami boleh mandikan si istrinya, begitu pula sebaliknya. Bila seorang laki-laki meninggal di tengah perempuan, enggak ada. Ini adalah laki-laki yang paling ganteng satu-satunya dia saja di desa itu. Semuanya perempuan atau anak-anak laki-lakinya. Enggak ada yang dewasa, ya kan? Nah, bagaimana? Yang di situ hanya perempuan bukan mahramnya. Ya tuh orang-orang sekarang ini ada, ya bisa saja terjadi umpamanya ketika jadi gempa segala macam, ya kan? Di semua tenaga medis perempuan saja ketemu laki-laki kan bisa saja. Kemungkinan-kemungkinan itu ada saja. Jadi bila seandainya ada laki-laki di tengah perempuan yang bukan mahramnya, dia meninggal mayat laki-laki, maka bagaimana? Itu ditayamumkan. Bukan diman? Jadi para ibu-ibu itu mentayamumkan mayat laki-laki tersebut. Dan sebaliknya juga begitu. Ya? Begitu pula sebaliknya bila perempuan meninggal di tengah laki-laki yang bukan mahramnya. Ya boleh saja kita umpamanya kita adalah tim relawan umpamanya kan ketemu mayat perempuan dalam kondisi bencana alam seterusnya, maka sunnahnya apa? Ditayamumkan bukan dimandikan. Nah, ini perlu dimengerti ya kan, memang persoalan-persoalan kecil-kecil kadang-kadang ketika kita di lapangan timbul pertanyaan itu. Timbul masalah kalau kita tidak belajar. Maka sering saya sebutkan sebetulnya ilmu medis sangat butuh kepada berbagai macam bentuk kedisiplinan ilmu agama. Nah, itu kalau seandainya laki-laki tengah perempuan atau perempuan tengah laki-laki yang tidak bukan mahramnya. Kemudian seorang muslim diharamkan memandikan dan menguburkan orang kafir. Langkah-langkah memandikan mayat. Nah, ini baru kita masuk topik tadi. Tadi sudah pelaku kita gambarkan siapa yang melaksanakannya. Sekarang mulai pada topik yang pertama adalah pertama sekali apa diman? Mandikan. Langkah-langkah memandikan mayat. Yaitu ketika kita akan memandikan si mayat, itu kita ini bentuk di sini. Pertama, menutup aurat sambil membuka pakaiannya. Menutup aurat si mayat tadi sambil membuka pakaiannya. Mungkin muka pakaiannya bisa dengan apa? Pakai apa? Digunting. Gitu ya. Nah, sebelum itu di atasnya, sebelum di itu pakaiannya itu kita taruh pakaian seperti itu. Itu dalam ini muncul enggak di tempat akhwat seperti? Enggak ada ya? Akhwat enggak punya LCD. Enggak ya? Hah? Kelihatan enggak sama mereka? Nah, jadi ini memang mayatnya laki-laki. Tapi sebelum itu ya, mayat diletakkan di tempat pemandian itu. Nah, itu mayatnya ditutupi dulu dengan pakaian basan, apa istilahnya itu, pakaian syarik kain untuk nutup auratnya kalau laki-laki, dari lutut sampai di atas pusarnya, ya kan. Kalau perempuan dari lutut sampai di atas dada, itu kainnya, ukuran kain untuk nutup auratnya. Baru diambil pakaiannya yang di badannya dengan cara menggunting atau seterusnya. Itu yang pertama lakukan apa? Sebelum mandikan, menutup auratnya sambil membuka pakaiannya. Yang kedua, melindungi dari penglihatan orang umum. Jadi kalau bisa mandi tidak boleh terbuka. Ditutuplah dengan pembatas gitu ya, enggak terlihat oleh orang umum. Intinya aurat si mayat sangat dijaga. Jadi berapa orang mandikan, itu hanya itu saja yang boleh melihat, tidak boleh ditonton oleh orang umum ataupun diperlihatkan secara umum. Jadi melindungi dari penglihatan orang umum karena boleh jadi ia dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin saja mayat itu dalam kondisi kurang baik. Suatu hal yang perlu kita ketahui di sini adalah bila kita tidak punya hubungan dengan si mayat, orang yang mandikan si mayat wajib bagi dia menutup aurat si mayat. Aurat si mayat maksudnya apa? Segala kondisi tubuh si mayat yang dia saksikan saat dia memandikan tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Saya lihat di perutnya itu ada benjolan atau macam-macam ya, itu enggak boleh. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kita jarang terpercaya melihat, tidak menyimpan rahasia si mayat. Ini enggak boleh. Jadi tidak boleh apapun yang dia saksikan pada tubuh si mayat saat memandikan, dia wajib menutupnya. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain bila kita. Maka oleh sebab itu tadi kita sebutkan bahwa orang yang utama memandikan si mayat itu orang paling sayang kepada si mayat itu sendiri, kemudian atau orang diwasiatkannya, kemudian atau masyarakat umum yang dia itu amanah. Tidak boleh menceritakan kondisi tubuh si mayat saat dia menyisakan waktu mandinya. Ketiga, mengurut perutnya dengan lembut untuk mengeluarkan kotorannya sambil menyiramkan air pada tempat keluar kotorannya dengan secukupnya. Ditekan pelan-pelan perutnya ya, supaya keluar kotoran di tempat keluar kotorannya, kemudian menyiramkan air di tempat keluar kotorannya. Kemudian orang yang memandikannya memakai sarung tangan. Ya. Pakai sarung tangan. Kemudian lalu membersihkan dua tempat keluar kotoran si mayat dengan potongan kain tanpa menyentuh dan melihat alat kelaminnya. Dengan potongan kain. Ya. Dengan potongan kain dibersihkan bagian tempat-tempat ini, dua tempat keluar kotoran si mayat itu. Jadi tidak boleh menyentuh dan melihat kelaminnya apabila si mayat telah berumur 7 tahun atau lebih. Ya. Tidak boleh. Walaupun yang mandikan laki-lakinya atau seterusnya tidak boleh disentuh. Ah, ini contohnya. Ini contoh dalam gambar untuk melihat. Itu pertama kita mengurut perutnya pelan-pelan. Nanti kalau dia batuk gimana? Hah? Hah? Bisa saja dia batuk. Kenapa? Karena keluar angin kan? Bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Ya. Jangan ditinggal mayatnya kalau batuk dia. Jadi begitu dinaikkan sedikit, diangkat sedikit arah badannya yang di atas ya kan? Itu dipegang pundaknya dari bawah, dinaikkan sedikit sambil diurut perutnya. Lihat gambarnya. Gambar yang penting, bukan anak yang tuh melihat. Ya. Ya, itu diurut. Ini mungkin ada yang keluar angin macam nanti itu. Ya. Nah, dari gambar itu nanti kan antum lihat itu. Nanti setelah itu baru disiram tempat keluar kotorannya pakai gayung, pakai apa? Pakai selang atau apa? Kemudian gambar ketiga itu antum lihat, itu kan dibersihkan pakai apa? Kain. Jadi bukan dipegang bagian-bagian yang sensitif itu, tapi kain di, apa secari kain apa istilahnya ini? Ya, kain yang panjang yang agak itu dibersihkan dengan pakai kain gitu ya, digosok. Kan kelihatan sama antum tuh. Jadi ujung kain sama ujung kain dipegang sama tangan kita yang dua, kemudian pakai kain itulah kita bersihkan bagian-bagian kotor apa namanya sensitif si mayat tadi itu. Ya, dua tempat keluar kotoran si mayat. Antum lihat gambarnya itu. Kan ada apa ya? Antum lihat di sini. Nah, ini kan ujung kain. Di jangan hanya ujung kain lagi. Ini yang tadi itu. Baik. Nah, antum lihat itu cara membersihkan dia si mayat. Keenam, mewudukkan si mayat seperti wudu salat. Baru setelah itu tadi keluarkan kotorannya, ini kan bersuci istilahnya, dibersihkan ya kan? Dinaikkan sedikit tadi, kemudian sudah dibersihkan baru diwudukkan. Diwudukkan si mayat seperti wudu mau salat. Seperti wudu mau salat. Nah, wudu salat muka ya anggota wudunya. Yang ketujuh, mewaspadai air agar tidak masuk ke dalam hidung dan mulutnya. Jangan sampai masuk air ke dalam hidung dan mulut si mayat. Yang kedelapan, membalut dua jari dengan sepotong kain yang dibasahi untuk membersihkan gigi mayat dan hidungnya. Ya. Tadi lain lagi, sepotong kain tadi adalah untuk membersihkan bagian kotoran, tempat keluar kotoran semayat, ya kan? Kalau ini lain lagi nih, sepotong kain itu untuk membersihkan gigi dan hidung si mayat. Membalut dua jari kita dengan sepotong kain, ya, basahi untuk membersihkan gigi mayat dan hidungnya. Kesembilan, menyampo rambut dan jenggot si mayat. Ini kalau dia laki-laki, ya, kalau dia punya jenggot juga. Jadi menyampo rambut dan jenggot si mayat dengan sebaskom air, daun bidara, disisakan untuk diserang kepada tubuh si mayat. Ini kalau di kita biasa daun bidara ya. Atau sekarang sudah ada ya, semacam deterjen atau apa alat-alat medis yang sama fungsi dengan bidara ada ya. Ada enggak? Jadi daun bidara ini disampokan kepada, atau pakai sampo sendiri pun enggak masalah. Ya, rambutnya itu. Nah, setelah diwudukkan tadi kan sekarang dia mandi. Kalau kita di dunia juga begitu, mandi besar istilahnya, atau mandi junub kan begitu, berwuduk sebelum mandi. Itu mandi yang sempurna. Ya. Setelah disampo rambutnya, disisakan air bidara itu untuk diserong ke badannya. Berikutnya ini contohnya daun bidara. Tuh lihat tuh dalam baskom. Ya. Daun bidara atau kita katakan tadi atau apa sampo juga bisa atau deterjen yang bisa dipergunakan untuk itu. Nah, menyampo kepala si mayat, itu kepalanya disiram, disampokan begitu. Berikutnya memulai memandikannya pada bagian anggota tubuh yang sebelah kanan. Nah, itu kan tadi sudah dibasuh kepalanya ya. Sekarang kan memulai masuk anggota badan sebelah kanan dulu, disiram sebelah kanan. Disiram sebelah kanannya. Antum lihat tuh sebelah kanannya dimulai oleh dia. Dalam gambar, ya disiram sebelah kanan, ya, yang depan dan belakang, lalu hal yang sama pada bagian tubuh yang sebelah kiri. Nah, yang belakang gimana caranya? Ini lihat gambar berikutnya. Nah, cara, jadi tadi kan sebelah kanan di atas dulu kita siram, ya kan? Kemudian untuk di belakangnya kita miringkan begitu ya, ke kiri, miringkan ke kiri ya, lalu disiram punggungnya yang sebelah belakang kanan, punggung belakangnya. Nah, cara memandikan bagian belakang mayat. Taib. 11, mengulangi hal tersebut sebanyak 2-3 kali. Maksudnya gimana? Setelah antum bersihkan yang sebelah kanan, antum bersihkan lagi, siram sebelah kiri, kemudian dimiringkan ke kanan untuk membasuh yang sebelah apa punggungnya yang sebelah kiri, ya kan begitu. Nah, setiap kali ia mengulangi hal tersebut di atas, ia melewatkan tangannya di atas perut si mayat, jika keluar kotoran ia bersihkan. Jadi setiap selesai, pokoknya siram sebelah kanan tadi kan disiram, terus dimiringkan, disiram belakangnya, siram sebelah kiri, terus dimiringkan, ya. Kemudian setelah antara itu juga sekali-kali dilewatkan tangannya secara tidak terlalu kuat ditekan ya di atas perut si mayat agar sisa-sisa kotoran keluar. Nah, yang kemudian berikutnya memandikannya boleh lebih dari jumlah di atas ya 3 kali ya. Sekalipun melebihi 7 kali bila hal tersebut diperlukan. Mungkin si mayat jarang mandi gitu. Ya kan? Sehingga enggak bersih-bersih, kalau lebih dari 7 kali boleh. Ya. Nah. Kemudian kali yang terakhir mayat dimandikan dengan air kapur barus. Tuan-tuan tahu kan? Jadi itu nanti sebelum mandi itu sudah kita sediakan berapa baskom? 1 baskom air kapur barus, 1 baskom air bidara atau sampo tadi, sabun untuk badan si mayat tadi. Ya. Nah, itu kita sediakan sebelum itu kita sudah sediakan. Ya. Maka kalian terakhir mayat dimandikan dengan air kapur barus. Contoh bahan-bahan pembersih. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi antum sebelum dimandikan dulu itu sudah disediakan alat-alatnya semuanya, perangkat-perangkatnya, kapur barus, ya kan? Minyak harum, ya. Kasturi. Ya, potongan-potongan kain tadi itu disediakan sebelum mandi itu sudah disediakan. Sehingga diletakkan di sebuah tempat umpamanya ketika butuh tinggal ngambil aja. Atau ada yang menyiapkannya, ada yang memandikannya. Itu bagian-bagiannya. Itu ada minyak kasturi putih, hitam, kemudian kapur barus, kemudian juga apa tadi daun sidir atau daun bidara. Kemudian dianjurkan si mayat dimandikan dengan air sejuk. Kenapa? Jadi kecuali bila dibutuhkan untuk membuang kotoran yang banyak boleh digunakan air panas. Tidak boleh digunakan air panas. Jadi supaya sejuk. Jadi tadi kita katakan bahwa kehormatan muslim itu dijaga walaupun dia sudah meninggal. Dia boleh diperlakukan dengan cara-cara yang kasar, ya. Boleh dia dimandikan air sejuk, jika dibutuhkan mandikan air panas dibolehkan untuk mengeluarkan membersihkan kotorannya. Diperbolehkan menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran, ya. Kemudian dilarang menggosok dengan terlalu keras, jangan terlalu keras, ya. Dikira masih kotoran padahal itu memang kulitnya yang hitam pemanya, ya kan. Jadi dilarang menggosok dengan terlalu keras karena hal itu akan membuat kulit mayat terkelupas. Kemudian dibolehkan pula menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi si mayat. Tadi kita kan ngambil tadi bilang ambil secarik kain dibalutkan 2 jari kita dibersihkan gigi dan hidung si mayat. Dianjurkan memotong kumis dan kuku si mayat bila panjang melebihi kebiasaan. Ya. Adapun bulu ketiak dan bulu kemaluan si mayat tidak dianjurkan untuk dipotong. Itu enggak boleh. Yang dianjurkan adalah kuku dan kumisnya. Ke-21 juga tidak dianjurkan untuk menyisir rambut si mayat. Ke-22, mayat wanita dianjurkan menjalin rambutnya 3 jalinan, dikepang 3. Lalu meluruskannya di belakang punggungnya. Jadi dikepang 3 di apa namanya diurai ke belakang ya, dikepang 3 terus dilepaskan diletakkan di bawah punggung memanjang. Bukan disanggul gitu ya. Bukan disanggul, tapi dilepas, sudah dikepang 3 dilepas ke belakang. Nah. Kemudian dianjurkan mengeringkan badan si mayat dengan handuk. Boleh. Bila kotoran tetap keluar setelah memandikan mayat sebanyak 7 kali, setelah dimandikan 7 kali, seperti pipis, tinja, dan darah, ini barangkali di tenaga-tenaga medis akan sering mengalami hal seperti orang kecelakaan atau orang penyakit, macam-macam ya kan. Nah, bagaimana solusinya nih? Sudah dimandikan bersih masih tetap keluar apa? Kotoran-kotoran itu. Ya, pipis, tinja, darah, maka dianjurkan untuk menutup tempat keluar kotorannya dengan kapas. Ya. Dengan kapas, lalu membasuh bagian badan yang terkena kotoran dan diudukkan lagi. Kan sudah mandi tujuh istilahnya tadi, 7 kali kita mandikan. Ya, ketika itu masih juga selesai mandi masih keluar, maka itu ditutup lalu dibersihkan badan kena kotoran itu, kemudian diudukkan kembali. Namun bila kotoran tetap keluar setelah mayat dikafani, maka tidak perlu diulangi memandikannya karena hal itu akan menyulitkan. Kalau sudah ditutup bagian-bagian yang itu memandikan. Bagaimana kalau seandainya orang terbakar tidak mungkin memandikan? Kan ada kondisi mayat yang tidak mungkin dimandikan. Ada yang hancur. Gimana? Di bagaimanapun, di mana kan? Hah? Kalau bisa ditayamumkan ya. Pemanya ada memang, kalau memang bagian yang tidak boleh kena air itu terlalu banyak, itu ditayamumkan. Tapi kalau tidak terlalu banyak, pemanya itu bisa dimandikan, yang lainnya itu ditutup. Dan pemanya ada orang kecelakaannya, putus kakinya, ya kan gitu. Itu kan masih bisa dimandikan, ya kan. Ada juga yang hancur dalam kecelakaan itu, ya kan. Palanya hancur, badannya hancur, semua hancur. Itu tidak lain, hanya bisa di, apa kan, tayamumkan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak ya sudah. Ya, jadi dicuci bagian-bagian tubuhnya saja yang bisa dimandikan. Nah ini banyak kondisi-kondisi ini, apalagi di bencana-bencana alam itu akan ketemu nanti antum hal seperti itu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu lahir ketika ada bencana alam, ketemu mayat sudah sekian hari, ya kan? Kadang-kadang gak bisa dimandikan, sulit untuk dimandikan, karena kalau dimandikan mungkin hancur semua atau apa. Solusinya ditayamumkan. Kemudian ya, taib itu masih dalam mandi. Bila seseorang meninggal dalam keadaan berihram ketika umroh, nah mungkin antum nanti ada yang jadi petugas haji atau apa ya, nah ini perlu diperhatikan. Ia hanya dimandikan dengan air bidara, tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup kepalanya. Tidak boleh ditutup kepalanya, tidak boleh ditutup mukanya. Ya. Karena dia akan dibangkit seperti itu kata Rasulullah. Jadi nanti dia tidak boleh diberi wewangian. Pokoknya larang-larang itu tidak boleh dipotong kukunya dan seterusnya, kumisnya tidak boleh. Ya. Kemudian orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak perlu disolatkan, akan tetapi dikuburkan. Jadi ada dikecualikan kondisi tadi. Orang yang meninggal biasa jelas, orang yang meninggal ketika ihram, dia tidak boleh dimandikan dengan hal-hal yang berwangian. Kemudian kepalanya tidak boleh ditutup. Itu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh muka dan telapak tangannya ditutup. Ini meninggal dalam keadaan muhrim dia. Ya, kadang ihram. Begitu. Ini perlu diketahui. Adapun orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, ya, tapi hanya cukup dikuburkan dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya, akan tetapi senjata dan serta sarung senjatanya diambil. Itu kalau orang mati di medan perang. Nah, tahu kondisi-kondisi antum jadi tenaga relawan untuk daerah-daerah yang konflik, ya kan? Seterusnya macam-macam nanti. Janin yang berumur 4 bulan atau lebih boleh dimandikan. Boleh dimandikan. Dikafani dan disolatkan. Yang berumur lebih dari 4 bulan. Bila kurang dari 4 bulan dikuburkan di mana saja tanpa perlu dimandikan dan disolatkan. Ini juga tenaga medis perlu mengerti. Ada orang keguguran, bingung. Ini berapa umur janinnya? Kalau sudah lebih dari 4 bulan, boleh dimandikan dan dikafani, dikuburkan dan disolatkan. Ya, disolatkan, dikuburkan. Kemudian kalau kurang dari 4 bulan, tidak perlu dia dikuburkan di mana saja. Tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan. Hanya dikuburkan di mana saja, boleh. Kemudian, dalam kondisi tidak ada air, atau si mayat hancur karena terbakar atau semisalnya, maka cukup ditayamumkan saja. Saja terjadi peristiwa kekeringan, ya kan? Banyak orang meninggal, air enggak ada, solusinya di mana kan? Ya, ini kemungkinan. Coba antum lihat ajaran Islam itu berbicara dalam berbagai kondisi dan situasi yang akan dihadapi manusia di hidup di dunia ini. Ya, beragam itu sudah ada hukumnya dalam Islam. Tidak satu pun luput. Nah, jadi Orang yang memandikan mayat tidak boleh menceritakan tentang perihal tubuh mayat bila terdapat hal yang kurang baik. Hal-hal yang aneh-aneh tidak boleh diceritakan. Wah, ada tai lalat di ketiaknya, macam-macam diceritain, tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Jadi itu kita bicara tentang memandikan si mayat. Sekarang setelah mandikan diapakan? Dikafankan. Nah, itu kan ada bagian-bagian nanti itu. Ketika si mayat meninggal, ada yang bagian memandikan, ada bagian mengafankan. Yang bagian mengafankan ini kan sudah diukur oleh dia nanti badan si mayat, apa semacam sudah disiapkan kainnya. Ini biaya kafan diambil dari harta si mayat sendiri. Bila kafan dikeluarkan sebelum dibayar, dan ini biaya kafan dikeluarkan sebelum dibayarkan hutang dan wasiat dan pembagian warisan, itu wajib. Biaya kafan itu dari harta si mayat sebelum dibagikannya wasiat, warisan, ya, atau dibayarkannya hutang. Bila si mayat tidak memiliki dana untuk kafan, maka biayanya diwajibkan atas orang yang wajib menafkahi si mayat. Orang tuanya, anaknya, kerabatnya. Ya. Seperti ayah, kakek, anak, cucu, dan keluarga terdekatnya. Jika tidak ada yang mampu atau tidak ada kerabat si mayat, maka diwajibkan atas kas negara. Kas negara. Jika tidak ada kas negara, diwajibkan atas kaum muslimin yang mengenal si mayat. Indah kan kalau Islam itu negara saja kafan ditanggung oleh negara. Sekarang juga ngangkang kafan. Di dalam Islam itu sampai ke kafan pun dibicarakan bagaimana kewajiban negara itu. Bagi rakyatnya yang tidak memiliki harta. Kafan dianjurkan berwarna putih, ukuran ya, wajib sebuah kafan dalam menutupi seluruh tubuh si mayat. Dianjurkan berwarna putih. Boleh enggak warna putih? Boleh enggak warna putih. Tapi dianjurkan warna putih. Ya. Dianjurkan untuk mayat laki-laki 3 lapis. Dianjurkan untuk mayat laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Siwana Nabi SAW dikafani 3 lapis dengan kain berwarna putih. Banyak dalil-dalil di sini bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa ahabul libas ini, bahwa pakaian yang disenangi oleh Allah itu adalah pakaian putih, lebih cinta Allah warna putih, dan kafinu fi mautakum, dan kafankan di dalam pakaian-pakaian warna putih itu mayat, untuk kafan juga lebih afdol gitu, seterusnya. Kemudian kafan tersebut diasapi dengan dupa atau dilumasi minyak wangi. Ya kan? Mati saja dikasih minyak wangi. Ini waktu di dunia enggak pernah pakai minyak wangi. Coba Islam itu indah enggak? Islam itu indah, harum, rapi, begitu loh. Bukan apa namanya penafsiran sebagian orang bahwa orang Islam itu adalah orang yang bau peluh, keringat, semacam tidak. Ini perlu diperhatikan ya kawan. Kenyamani dalam berteman selama macam itu harus diperhatikan. Mati saja masih dikasih minyak harum. Ya, Islam mengharuskan kita mandi, berwuduk, dan seterusnya. Ini masalah kebersihan Islam itu enggak ada tandingannya. Antum untuk tulis skripsi saja ya tentang kebersihan, bagian Islam dari kebersihan semenjak dia lahir sampai dia mati, coba antum. Itu berapa jilid nanti buku yang antum lah. Tulis tentang kebersihan saja dalam Islam. Kebersihan saja. Nah, kemudian ya, kafan tersebut dibentangkan disusun 3 lapis, ya, atau diasapi dengan dupa atau dengan apa dikasih minyak wangi tadi, kemudian dibentangkan disusun 3 lapis, kemudian di antara setiap lapisan kafan diberi bubuk pengharum yang biasa dipakai untuk si mayat. Bubuk pengharum juga mirip-mirip dupa juga, anak enggak tahu itu namanya. Ini 15 menit lagi sesi kedua nih. Tadi kita mulai jam berapa? Taib. Ya, di antara lapis-lapisan kapan tadi ditaruh apa bubuk pengharum? Ya, ini contohnya, antum lihat dalam gambar. Ya, setiap lapisan kafan ditaburi bubuk pengharum. Kemudian meletakkan kapas di atas sepotong kain untuk menutup kemaluan si mayat yang diformat seperti celana dalam. Jadi di bagian bawah itu ditaruh kapas, kemudian di bawah ini di atas kafan ada kain yang formatnya seperti celana dalam, kemudian di atas kain ada kapas untuk menutup bagian lubang yang di apa namanya dua tempat keluar kotoran itu. Nah, kapas di atas potong kain untuk menutup kemaluan si mayat yang diformat seperti celana dalam. Yang kelima, mayat ditelentangkan di atas kafannya, ya nanti akan kita sebutkan tunjukkan dalam prakteknya nanti, dan menutup lubang dubur si mayat dengan kapas yang diberi minyak harum agar tidak mengeluarkan bau yang kurang baik. Berikutnya, meletakkan pada setiap rongga bagian wajah si mayat, apa itu? Dua matanya, dua telinganya, mulut dan hidung, serbuk wangian, dan boleh juga melumasi seluruh tubuh si mayat dengan minyak wangi siwana yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Nah, ini bentuknya setelah dimandikan, diangkatkan kafan sudah jahis, sudah disiapkan tadi ya, siapkan di atas tempatnya itu. Tuh antum lihat itu tali-tali untuk membuhul kafan itu ditaruh lebih dahulu, baru di atasnya taruh kafan tiga lapis. Nanti dalam praktek akan kita lihatkan nanti. Nah, itu contohnya lihat dalam gambar. Jadi tetap aurat mayat itu ditutup. Bagaimana cara mengambil kain itu nanti akan ditunjukkan nanti. Mengambil kain penutup aurat mayat. Nah, ini lapisan pertama dari kafan sisi sebelah kanan ditarik arah ke kiri. Lalu lapisan sisi sebelah ini yang paling di atas kan? Yang paling di atas bukan ketiga-tiga sekaligus. Antum harus tahu. Hanya kan tiga lapis. Lapis nomor tiga ditarik dulu. Yang sebelah kanan arah ke kiri, yang sebelah kiri arah ke kanan. Lanjutkan lapis kedua, yang sebelah kanan ditarik ke kiri, yang sebelah kiri tarik ke kanan. Lanjutkan lapis ketiga, ya, bukan sekaligus antum gulung mayatnya. Paham kira-kira? Hah? Jadi nanti kita akan lihatkan nanti. Ini contohnya di sini. Jadi lapis ketiga di atas tadi kita tarik dulu yang sebelah kanannya ke arah kiri, kemudian sebelah kiri baru ke kanan. Kemudian yang kedua dari kanan ke kiri, kiri dari kanan tarik ke kanan, kemudian lapis yang terakhir di bawah sekali, seterusnya begitu. Ya. Taib. Menarik potongan kain yang menutup aurat si mayat untuk dikeluarkan. Bagaimana caranya? Antum lihat tuh di atas sekali, yaitu setelah kita tutup mayat tadi dengan kafannya begitu, kan di atas rongga, di atas dadanya masih terbuka begitu, ditariklah pakaian yang menutup aurat mayat tadi itu. Ya, untuk dikeluarkan dari dalam kafannya. Berikutnya, mengikat kafan dengan 7 ikatan. Nah, ini contohnya. Ya. Tadi kan di bawah sekali ada tali pengikat kafan, baru di atas pengikat kafan ditaruh kafannya 3 helai, ya. Kemudian di atas itu ada tadi kita cari kain yang bentuk seperti celana dalam, di atasnya ada kapas. Kemudian setelah itu baru kita lakukan bagaimana membungkus mayat dan kafan tadi. Nah, sekarang kita ikat satu persatu ikatan tadi itu. Nah, ini di ujung bawah, bagian tersisa dari ujung kafan dipintal. Tentu lihat dipintal sebenarnya dalam gambar itu. Setelah dipintal, melipatkannya ke arah kepala dan kaki si mayat. Nah, jadi yang di atas dipintal, lalu dilipat, gini kan, baru diikat. Ini juga yang di bawahnya sekali juga begitu. Paham kira antum dipintal, ujung baru dilipatkan ke arah ke atas, kalau yang di kakinya di arah kakinya. Kalau kepala arah kepalanya. Lanjutan, saat setelah dimasukkan ke kuburan, ikatan dilepas. Nah, ini juga sebagian ulama ada mengatakan tidak perlu, ada sebagian ulama mengatakan dibuka. Ini hal-hal yang khilafiyah saja. Ya. Jika ikatan kurang dari 7 diperbolehkan karena tujuannya hanya untuk mengikat kafan agar tidak terbuka. Kurang pun boleh, yang penting tidak terbuka kafannya. Boleh juga mengkafani mayat dengan sarung atau baju gamis. Akan tetapi yang lebih afdol adalah seperti yang kita jelaskan di atas. Ya, boleh dengan sarung, dengan baju gamis ya. Boleh. Ini selesai pengkafanan. Bentuk selesai pengkafanan. Dilihat dari gambar. Kemudian hukum salat mayat. Ini juga tadi sudah sebutkan. Kemudian kita mulai menyolatkan. Salat mayit hangat dianjurkan tadi, walau hukumnya padu kipayah kita katakan tadi, tapi dianjurkan bagi setiap muslimin untuk karena ia memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau hukumnya fardu kifayah. Jika mayat laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala si mayat. Nanti akan kita contohkan ketika praktek sholatnya. Jadi posisi imam berada di sholat mayat berapa ruku? Enggak pakai ruku, jangan ruku ya. Jadi sholat mayat itu enggak punya rakaat, tapi punya takbir. Berapa rakaat sholat mayat? Enggak ada rakaatnya. Karena enggak punya ruku dia. Ya. Jadi bisa rapat barisannya. Lurus rapat, enggak apa-apa. Yang penting bisa ngangkat tangan waktu takbir. Dan imam berdiri kalau laki-laki pas di kepala si mayat. Nah. Tapi kalau mayatnya wanita, posisi imam sejajar dengan pinggang si mayat. Nah, lihat gambar berikut. Ini mayatnya laki-laki sejajar dengan kepala imamnya. Ya. Ini mayat perempuan, imamnya sejajar dengan pinggangnya. Taib. Bila sebagian makmum tidak mendapatkan tempat, pemanya ramai orang nyolatkannya, maka makmum yang tersisa boleh berdiri sebelah kiri kanan imam. Ya, makanya boleh berdiri di samping kanan dan kiri imam. Kalau memang enggak ada lagi sempat, rumahnya sempit pemanya, tapi imam sendirian di depan ini boleh ditambah oleh makmum sebaris dengan imam. Salat mayit memiliki 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Ini jelas semuanya. Setelah takbir pertama membaca apa? Ta'awuz, basmalah dan al-fatihah. Setelah takbir kedua membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Ibrahimi. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa untuk si mayat, Allahumma firlahu dan seterusnya. Ini banyak macam doanya. Setelah takbir keempat, mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Dibolehkan juga menambah doa sebelum salam. Ini sebagian ulama ada juga yang menambah doa sebelum salam. Ya, ada yang mengatakan cukup doa untuk si mayat, ada yang bagi doa untuk si mayat setelah takbir ketiga untuk orang hidup setelah takbir keempat. Tapi tafsir-tafsir seperti ini tidak kita temukan dalil-dalilnya. Tapi boleh, sepanjang ulama kita membolehkan bahwa setelah takbir ketiga doa untuk si mayat. Kalau setelah takbir keempat masih tak mau berdoa, boleh. Tapi secara umum sunnah yang disebutkan adalah yaitu Rasulullah SAW setelah takbir keempat langsung salam. Setiap takbir boleh mengangkat tangan. Nah, ini kenapa saya sebutkan boleh? Karena khilaf. Antum tahu, itu di dalam mengungkapkan sebuah pendapat kita harus teliti. Kalau dikatakan wajib mengangkat tangan, itu tidak. Karena khilaf di antara ulama. Ya, ada ulama mengatakan takbir tidak perlu mengangkat tangan, hanya cukup baca takbir saja. Nah, oleh tadi ada beberapa poin-poin yang memang ana sebutkan boleh karena itu ada perbedaan ulama dalam hal itu. Ada yang menyebutkan tidak perlu diangkat tangannya cukup baca takbir, ada yang mengatakan sambil bertakbir diangkat tangannya. Kemudian seorang masbuk ia mengikuti imam. Ini terlambat salat mayat dia. Gimana dia hukumnya? Nah, contoh, bila ia mendapati imam setelah takbir ketiga, maka ia langsung membaca doa untuk si mayat. Paham kira-kira? Bukan baca Fatihah dia. Takbir ketiga dia dapat, setelah dia ikut takbir ketiga, langsung dia baca doa untuk si mayat. Ya. Kemudian bila memungkinkan ia boleh mengqadha takbir yang tertinggal, tapi jika tidak ia mengikuti imam, langsung mengucapkan salam. Itu kalau masbuk dia. Tapi kalau mayat masih ada di tempat berapa, sempat dia untuk menambah takbirnya, tidak masalah. Tapi bila mayat cepat diangkat, dia langsung salam bersama imam. Taib. Jika ia ketinggalan menyolatkan mayat, ia boleh menyolatkannya setelah dikubur dengan menjadikan kuburannya antara dia dan kiblat. Ini. Ketinggalan. Solat mayat dia, dia boleh mensolatkan mayat di kuburan mayat itu yang telah terkubur itu. Jadi posisinya sama seperti waktu sholat mayat tadi. Kalau laki-laki di kepala, perempuan di tang ininya dia, pinggangnya dia. Ya. Mayat laki sejajar dengan kepala dan mayat wanita sejajar dengan pinggang si mayat. Dasar ini pernah dilakukan Rasulullah SAW seorang wanita yang pembersih masjid. Ya, Rasulullah SAW menyolatkan ketika Rasulullah SAW tidak sempat menyolatkan dia. Ketinggalan. Dibolehkan menyolatkan jenazah di masjid. Ah, anak katakan diboleh. Ya, perhatikan anak menggunakan kalimat-kalimat yang ya, akan tetapi lebih utama di luar masjid agar tidak mengotori masjid. Kenapa anak sebutkan sini? Karena ada yang tersyadud dengan ini sampai mengatakan bid'ah menyesatkan. Indah. Persoalannya gampang. Persoalannya masih masalah persoalan persisnya ulama kita. Di Saudi aja banyak. Sampai saat sekarang ini di Madinah, baik di Mekah, sholatnya di masjid. Ya kan? Pada ulama Al-Kibar membolehkan hal itu. Ya, tapi afdolnya, memang Syekh Albani menyebutkan kitab Jazin, afdolnya memang di lapangan, tidak masalah. Tapi boleh enggak masjid? Boleh. Boleh. Nah, kalau membahas dalil-dalilnya banyak nanti. Ya. Tapi memang afdolnya di luar masjid, agar tidak mengotori masjid. Atau di lapangan yang dekat dengan tanah perkuburan. Ini ya ikhwan, perlu kita jelaskan agar tidak terjadi hal-hal yang senantiasa mempolemikan orang-orang yang baru tahu. Yang baru, kalau dia kitab sholat, kalau sholatnya apa? Sifat sholat Al-Albani saja yang dibaca oleh dia. Semua orang yang tidak seperti sifat sholatnya, sebenarnya yang sebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholatnya, dianggap tidak salafi, sangat mubtadi' dan seterusnya. Ketika penyelenggaraan jenazah tidak pas sama dengan apa yang sebutkan Syekh Al-Albani kitab jenazah, dia karena bacanya satu kitab saja. Ini masalahnya itu. Sehingga menambah polemik dalam dakwah ini. Oh, Syekh Al-Albani melarang ini. Kita tahu hal itu, kita tahu. Ulama-ulama lain juga pendapat. Ya, jangan hanya dibaca satu kitab, lalu dihukum kebenaran, lalu kitab yang satu itu saja. Jangan. Ini yang anak ingatkan. Yang menyebabkan banyak polemik dalam dakwah itu, dibaca kitab sifat salat Nabi. Oh, pokoknya yang tidak sesuai segitu, dia dibid'ah ke semua. Baca kitab, misalnya kitab jenais, kan Syekh Al-Albani. Semua yang tidak sesuai itu dibid'ah. Tidak. Ini maksudnya kita perlu berhati-hati dalam berdakwah. Ya, jangan tergesa-gesa kalau kita hanya baru baca satu kitab, katakan saya baca dalam kitab ini begini. Ya, karena kitab ini bukan satu dua. Ya, dianjurkan ketika kemudian selanjutnya setelah disolatkan dibawa ke perkuburan. Dianjurkan ketika membawa jenazah agak mempercepat langkah dengan tidak berlebihan. Jadi enggak pula-pula lari, ya. Berlari nanti berdiri mayatnya. Hei, pelan-pelan katanya. Jadi cepat langkahnya tapi tidak lari, ya. Langkah saja dipercepat sedikit. Ya, tidak boleh berlebihan. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, asri'u bil janazah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kemudian dibolehkan bagi orang yang mengantarkan jenazah untuk berjalan di depan, di belakang atau di samping kiri dan kanan jenazah. Ini juga perlu, kadang-kadang ada orang mengatakan enggak boleh jalan lebih dahulu dari jenazah. Ya kan? Banyak keyakinan-keyakinan. Nah, ini boleh. Tidak diperbolehkan duduk di saat menguburkan jenazah jika jenazah belum diletakkan di liang kuburnya. Belum boleh duduk itu. Kan ada orang yang mulai duduk, enggak boleh ketika proses menurunkan jenazah ke kuburannya. Karena hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, makruh hukumnya menguburkan mayat pada tiga waktu, ketika matahari baru terbit, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan ketika matahari mau terbenam. Dibolehkan menguburkan mayat pada siang dan malam hari sesuai kebutuhan kecuali pada tiga waktu yang disebutkan di atas. Ini kalau memang mayat begitu banyak terjadi bencana alam, itu lain hal, yang darurat ya. Ini bicara afdol. Maka disebutkan makruh hukumnya, bukan haram. Tiga waktu tadi itu. Ini masalah menguburkan. Jika mayat wanita, dianjurkan ketika masukkan mayat ke dalam kuburan untuk ditutupi agar tidak terlihat oleh semua orang. Kemudian dianjurkan memasukkan mayat ke dalam kubur dari arah kaki kuburan jika tidak memungkinkan dimasukkan di arah kiblat, dari arah kiblat. Nah, contoh lihat gambar berikut ini. Dari arah kiblat atau dari arah kaki. Cara memasukkan mayat ke dalam kuburan. Nah, ini dari arah kiblat, yang tadi dari arah kaki. Dalam gambar itu lihat, antum lihat, ini dari arah kaki kuburannya, maksudnya arah kaki si mayat ke kuburannya. Kemudian sebelah kanan ini begini caranya. Baik, dianjurkan kuburan yang menjorok ke arah samping, yaitu disebut dengan lahat, berlahat. Nah, lahat antum lihat itu bentuk lahatnya begitu. Kuburan jorok ke bawah kemudian ke arah kiblat dimasuk menjorok ke dalam. Ya, dibolehkan pula dalam bentuk lubang tengah menjorok ke bawah. Lubang tengah itu di tengah-tengah dijorok ke bawah, bukan ke samping, ke arah kiblat. Tetapi afdol adalah lahat itu tadi. Itu afdolnya. Jadi makanya lihat ya ikhwan, ketika kita mendengar perkataan ulama, ketika mendengar penjelasan para ulama, ustaz, beda antara dikatakan boleh, afdol, ya, wajib, boleh bukan berarti afdol. Nah, ini harus antum pahami. Kadang-kadang orang salah, enggak ngerti dia itu. Kita kan katakan boleh, boleh lahannya itu orang. Tapi afdolnya kemana? Ke kiri tadi. Gimana tadi kita sebutkan juga, boleh enggak menyolatkan mayat di masjid hukumnya? Tapi afdol enggak? Tidak afdol. Nah, itu yang perlu dipengerti, ya. Maka ketika kita mendengar penjelasan para ulama, membaca kitab ulama, jangan ngawur. Kadang ulama mengatakan boleh, dia paham oleh dia afdol gitu ya. Taib. Jadi kemudian menjorok ke bawah ini bentuknya. Mungkin kalau di antum kurang jelas karena memang cahaya LCD antum ini kurang ini ya. Dianjurkan mendalamkan kuburan juga agar tidak berbau keluar atau mungkin bisa dimakan binatang hewan buas dan seterusnya, digali binatang buas dan seterusnya. Tidak bau keluar. Ketika masukkan mayat ke dalam kuburan dibaca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ya. Ada pula kadang-kadang yang azan di kuburannya. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Ini tidak ada. Yang berhak masukkan si mayat ke dalam kuburan adalah orang yang mendapat wasiat dari si mayat, kemudian orang yang paling dekat garis keturunannya dengan si mayat, kemudian kaum muslimin secara umum. Kemudian dianjurkan meletakkan mayat pada sisi kanan kuburan menghadap kiblat. Nah, ini enggak jelas di ini antum. Ini ada gambarnya, antum lihat itu posisi mayat dalam lahat kuburan dimiringkan arah ke kiblat dia. Ini memang perlu kalau bisa di ruangan biar jelas gambarnya. Tidak dianjurkan meletakkan sesuatu di bawah kepala mayat. Kasih bantal gitu ya. Enggak dianjurkan. Tidak dianjurkan membuka wajah si mayat setelah diletakkan dalam kubur kecuali meninggal dalam keadaan berihram. Menutup lubang lahat dengan batu bata atau papan. Nah, ini yang biasa di kita kan. Jadi tutup kalau di daerah Timur Tengah di Saudi semuanya dengan bata tutup lahatnya itu. Ini begini. Ini antum lihatkan ya lahat. Ini di sini. Ya, kayaknya di ini LCD antum nggak jelas. Taib. Nah, kemudian disunahkan menyiramkan 3 kepal tanah ke dalam kubur sebelum ditimbun. Ini juga ada dalilnya. Ya, menyiramkan 3 kepal tanah. Kemudian tanah yang ditinggikan tersebut berbentuk seperti punggung onta. Ini setelah dikubur ini tinggi kuburan, tidak boleh melebihi. Kemudian setelah dikubur mendoakan si mayat, masing-masing mendoakan si mayat. Meletakkan batu kerikil pada bagian atas kuburan, ya agar tidak kalau di sana kan kencang angin, kadang-kadang bisa terkuras. Gitu. Menyiramkan air pada ini juga hadisnya lemah, tapi mungkin tujuannya kadang-kadang untuk memadatkan ya, bukan sebenarnya keyakinan orang agar mayatnya kedinginan ketika ada api di dalam kubur enggak, ya. Ini hadis menyiramkan air ini hadisnya dhaif. Ya. Kemudian meletakkan batu di atas kuburan sejajar kepala si mayat. Jadi kepalanya, sejajar kepalanya, letakkan batu. Dilarang menembok atau membangun di atas kuburan, mencat kuburan, menulis sesuatu di atas kuburan, menyender dan berjalan atau duduk di atas kuburan. Ini perlu diperhatikan. Banyak kebiasaan kaum muslimin kadang-kadang kita. Kadang-kadang malah makan di kuburan, ya kan. Ada pula yang kadang-kadang disko di kuburan. Makruh menguburkan 2 orang atau lebih dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian ini dianjurkan bertakziah ke rumah keluarga si mayat ini setelah selesai penguburan atau bicara masalah takziah pada hari kematiannya. Dianjurkan memberi makan keluarga si mayat yang sedang mendapat musibah, bukan keluarga si mayat yang memberi makan orang datang, tapi tetangganya yang memberi makan keluarga si mayat yang dapat musibah itu. Ini malah di masyarakat kita dibalik, sudah terjatuh ditimpa tangga istilahnya. Sudah dapat musibah, kemudian sibuk lagi melayani para tamu, bukan. Yang sunnahnya sebaliknya, para tetangganya memberi makan. Nah. Kemudian makruh hukumnya keluarga mayat memberi minum dan makan para pelayat. Yang sunnah adalah para tetangganya, bukan keluarga si mayat. boleh melakukan ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan si mayat dan mengingatkan kematian. Itu tujuan, mendoakan si mayat, bukan minta kepada si mayat. Ini waktu hidup belum tentu beri, ini udah mati diminta, ya kan? Boleh menangis tanpa meratapi si mayat, diharamkan meratapi mayat atau menangis dengan suara keras. Ini selesai. Nah, sekarang kita masuk pada topik praktek ya. Nah, siapa yang mau jadi mayat? Baik, kita coba satu persatu ya, mulai dari apa? Memandikan, kemudian mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Contohnya dipersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk prakteknya. Auratnya lalu dibuka pakaiannya satu persatu ya, kemudian ditarik dari bawah begini, ini tarik ke sana. Ini tarik ke atas, ini basahannya, ini tarik ini. Sehingga ini benar buka enggak kan? Ini bayangannya aja enggak usah dibuka. Jadi begini, setelah kita tutup dulu, ini tutup auratnya. Baru setelah itu kita buka bajunya. Ya. Kalau enggak bisa, bisa digunting. Terus baru ini ditarik ke bawah. Setelah terbuka seperti yang dalam gambar itu. Nah, kemudian melindungi mayat dari kelihatan umum. Jadi ditutup gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Mengurut perutnya. Tadi gimana caranya tadi? Nah, ini naikkan sedikit, ditarik gini. Ya, terus ininya ditekan pelan-pelan. Ya. Ini. Itu mengurut perut si mayat. Kemudian orang yang memandikannya memakai sarung tangannya. Sarung tangannya. Begitu. Kelimpin semua. Nah, selanjutnya kemudian apa? Lalu membersihkan bagian keluar kotoran tanpa menyentuh, melihat kemaluan. Jadi siram di sini ketika kita tadi diurut gini, ya. Diguyur pakai air atau dua orang pemainnya enggak apa-apa. Ya, satu orang begini, nahan gini. Satu orang lagi mengguyur, mandikan mayat itu bisa dua orang, tiga orang, empat orang boleh. Yang tidak mesti satu orang. Nah, diguyur di sini. Siram pakai air, ya. Siram atau pakai selang, lebih enak mandikan itu lebih enak pakai selang. Selang. Gitu. Jadi, kita siram begini. Kemudian lalu membersihkan kotoran si mayat dengan potongan kain tanpa menyentuh dan melihat. Di mana potong kainnya? Ada potong kainnya mana? Nah, kan ini potongan kain pokoknya. Ini kan dari bahan-bahan kapan semua atau ini? Kan gini tadi itu. Ini ya. Nah, ini dibersihkan begini. Begini. Membersihkan bagian tempat keluarnya kotoran semayan. Begitu. Setelah itu disiram lagi. Seperti ini tadi. Membersihkan bagian apa kebaluan semayan. Setelah itu, ya, nah ini contohnya tadi itu, kita lakukan tadi. Berikutnya mengudukkan si mayat seperti wuduk mau sholat. Baru setelah dibersihkan disiram lagi ya, dari tadi kita bersihkan siram lagi, baru diudukan, terus udukan lagi sini, terus ke sini uduk, kemudian telinganya, terus baru kakinya diudukan. Setelah diudukan kemudian apa? Menutup air, apa maksudnya air agar tidak masuk ke dalam hidung dan semayan, mulut semayan. Ini perlu jangan sampai masuk air ke dalam mulut dan hidungnya. Kemudian membalut dua jari sepotong kain atau dibasahi untuk bersihkan ini. Pokoknya tadi sepotong kain inilah pokoknya. Kan? Dua jari dibalik ini. Dikasih air. Digosok giginya dan dibersihkan hidungnya. Atau tadi pakai apa? pakai pasta gigi atau pakai apa untuk membersihkan telinga itu, besi hidungnya juga dibersihkan. Apanya? Ya, yeah, boleh. Yang ini Mas Antum. Ya. Yeah. Juga boleh pakai ini dibersihkan hidungnya. Di apa? Dibersihkan. Setelah itu ya, menyampo rambut dan jenggot semayat dengan baskom air. Nah, kan air ini ada dua baskom, satu baskom kuping. Ini apa? Bersihin kuping. Apanya? Mulut dan kuping. Enggak, cuma ini aja, mulut sama gigi saja. Satu untuk air bidara, satu air kapur barus. Ya. Atau satu untuk nyampo. Nah, ini pamannya. Sekarang kita mau nyampo, disiram setelah beruduk dia. Ya, itu kita sampo begini. Kasih air bidara tadi atau air sampo sih. Kemudian, ya, setelah sisanya disiramkan ke tubuh si mayat. Baik. Kemudian ini contoh air baskom tadi, air berdarah, kemudian menyampo kepala si mayat. Memulai memandikan pada bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, depan belakang, lalu yang sama pada bagian tubuh yang sebelah kiri. Nah, tadi apa yang kita lakukan? Pertama adalah ini baskom sudah kosong, ini kita kisi air yang lain, ada kapur barus tadi. Ini ya. Bersihkan di sini. Sebelah kanan dulu. Ini sebelah kanan ini main di sini. Ya, siram. Siram. Gitu. Kemudian untuk membersihkan sebelah sini, ya. Boleh dua orang atau tiga orang, ganti-gantian pemainnya, satu orang sana. Ini kita ginikan. Kita siram dari air. Ini kita siram begini. Atau lebih enaknya tadi apa, pakai apa? Selang. Atau pakai timba juga begini. Siram begini. Nah, terus sebelah kiri disiram. Kemudian dia boleh ke situ, ya. Nah, selalu satu kali. Kemudian setiap ini lewat di sini. Sampai itu berapa kali? Secukupnya. 7 kali atau secukupnya. Ya, disiram lagi, kemudian siram lagi belakangnya, ya. Kemudian sampai begitu ikut kiri kanan. Nah. Setelah itu nah, ini contohnya tadi dimiringkan dia. Kalau ini orang kan enggak begini ya. Ini kalau enggak orang ini buat. Kemudian di sininya di biarkan. Baik. Ya. Kemudian mengulangi hal tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali. Apa tadi itu? Menyiram ini tadi itu. Ya, kiri kanan tadi itu 2 kali. Pertama sini, kemudian di sini. Kemudian disiram di sini, kemudian di belakangnya sampai 2 atau 3 kali. Setiap kali ia mengulangi tersebut, di atas ia melewatkan tangannya di atas perut si mayat. Ya? Nggak, diangkat hanya pertama sekali tadi. Ini gini kan, terus disiram juga. Siram terus di sini, biar kotorannya turun. Kemudian setiap memandikannya boleh lebih dari jumlah di atas sekalipun melebihi 7 kali. Jadi kalau memang sudah bersih 3 kali, 3 kali, 5 kali, 5 kali, 7 kali, 7 kali, ya. Yang penting itu bersih, ya. Kemudian kali yang terakhir si mayat dimandikan dengan air kapur barus. Ini yang kita sebutkan tadi, air kapur barus tadi. Kalau yang pertama tadi yang waktu nyiram-nyiram belum dengan air kapur barus. Siram kanan, belakang rusuk kanan, kiri, belakang kiri ini, nah itu sampai 3 kali, kemudian dilewatkan terus, disiram juga di sini dengan pakai apa? Daun ini, siram terus, ya, terus ini disiram, dibersihkan begitu, dipakai, dikasih sabun boleh, ya, sabun boleh, terus, nah terakhir, ini sudah terakhir ini, sudah dibersihkan, terakhir disiram pakai air kapur, baru supaya badannya harum. Dianjurkan si mayat dimandikan dengan air sejuk. Ini sudah jelas ya, dan menggosok terlalu keras tidak boleh. Diboleh pula menggunakan pasta gigi. Ini sudah kita jelaskan tadi. Dianjurkan memotong kumis dan kuku si mayat. Ketika ini kukunya dipotong. Ya, kalau kumisnya panjang boleh dipotong. Hanya itu saja. Adapun bagian bulu ketiaknya sama kemaluan tidak. Kemudian tidak dianjurkan untuk menyisir rambutnya, ya. Kemudian jika mayat wanita dari sini sudah dijalin, ya, dijalin dilepas tiga ke belakang, terus nanti untuk angkatnya ditaruh ke belakang. Terus dianjurkan mengeringkan badan si mayat, ya, sebelum dikafani. Boleh juga dianduk umpamanya dilap dengan anduk, boleh, ya, anduk kecil gitu. Boleh. Kemudian bila kotoran telah keluar setelah mandikan mayat, ya, sebanyak 7 kali seperti pipis, tinja masih ada kelihatan ada darah atau apa semacam. Nah, kalau bagiannya itu kita bersihkan, tutup dengan kapas, bagian yang kotor dibersihkan, lalu diudukkan kembali. Sebelum dikapani betul dia diudukkan. Ya, kalau ada masih kotoran yang kelihatan, ya, ada baunya, ada kemudian disiram kalau kelihatan masih ada semacamnya. Kemudian namun bila kotoran tetap keluar setelah mayat dikafani. Nah, sekarang bila seorang meninggal dalam keadaan ihram, ini cara meninggal orang ihram tadi sudah kita sebutkan, mati syahid, janin, terusnya kondisi tidak air ditayamumkan, kemudian orang meninggal mayat tidak boleh menceritakan tentang perihal tubuh mayat bila terdapat hal yang kurang baik. Kemudian hukum mengafani. Nah, sekarang kan ini sudah siap memandikan. Harusnya di sana sudah ada yang bekerja terlebih dahulu, ya. Mana apanya? Harusnya ada dua tempat ini. Turunin di bawah. Oh, di sini ya. Ini sebelum taruh harus tujuh. Sudah ada yang bekerja untuk ini, ya, sehingga setelah siap mandi langsung ada yang sini sudah ada kelompok yang bagian ngapani gitu. Biasanya memang begitu di masyarakat, orang sedang mandikan kapan sedang dipersiapkan. Nah, ini namanya itu dipotong kain sebagaimana untuk pakaian dalam. Nah, mana modelnya potongannya? Ada yang potong enggak? Nah, seperti pakaian dalam. Nah, ada enggak? Coba potong seperti pakaian dalam. Harusnya ini gunting kayak gini. Itu ngerti enggak kira-kira? Baik. dia nanti sampai itu mayat. Jadi di sini nafas gitu ya. Ini kapannya salah nih. Baik, sudah. Sekarang mayat diangkat masih tetap dalam keadaan tertutup auratnya. Berapa orang yang ayo angkat? Kapannya sebelumnya sudah dikasih minyak wangi gitu ya. Sudah dilupain ya. Minyak wanginya ya. Jadi dikasih minyak wangi. Kapan dikasih minyak wangi gitu. Ya. Sebelumnya tadi setiap lapis kapan itu dikasih minyak wangi. Setiap lapis satu-satu tadi. Lapis pertama dikasih minyak wangi. Terus dikasih serbu yang harum tadi itu. Kemudian atau dupa atau apa itu. Kurang tahu juga. Baru di situ. Begini. Nah. Ini kan enggak ada kapan nyobain dia kan auratnya begini. Ya kan? Nah, ini kepanjangan kapannya. Baik. Cara menutup kapannya di mana tadi? Nah. Ini dulu. Lapis satu lapisnya di atas dulu. Baru terus ini kapannya kecil nih. Nah. Lagi. Ini mayatnya nakal kayaknya. Lagi. Nah, ditarik. Nah. Itu, nanti ditarik itu. Itu lagi itu. Nah. Baru ini. Lupa. Lupa tadi. Coba yang dalamnya. Aduh. Rumah ini rusak ini. Coba. Ini masih dalam keadaan tertutup tadi ya Pak. Yang itu ya. biasanya 2 meter gitu apa 100 berapa gitu. Biasanya orang sebelum mengukur apa apanya di mayatnya diukur berapa banyak. Nah, ini sebelum ini sebelum dilipatkan itu ini diukur dulu. Tidak mengeluarkan bau yang baik. Nih, meletakkan pada setiap rongga di wajah mayat, dua mata telinganya, minyak wangi. Itu mengambil pakaian yang itu tadi. Ini mintal yang terakhir. Ini setelah jadi kayak gini. Baik, nyolatkannya. Makanya sebelum dibikin kapan diukur mayatnya berapa besarnya, panjangnya. Maka itu yang diukur. Harus pertimbang kan, kalau orangnya gemuk jangan kecil begini kapan. Enggak, wanita pun tidak boleh disisir, hanya dijalinnya aja rambutnya. Kalau digini-gini enggak masalah. Iya. Jadi dirapikan gini aja kan waktu nyampo sudah habis. Oh. Tep nyolatannya kalau laki-laki. Di sini kepalanya. Imamnya di sini. Ya, kalau perempuan di sini. Pinggang. Kalau di kuburan kita terlambat sholat. Cara membawa mayat, kita nggak ada ditutup-tutup, hanya ditutupi di atas, taruh di atas apa itu sudah dikasih kerendang. Ketika masukkan ke dalam kubur, baik, apa lagi yang perlu ditanyakan? Dah. Tidak, sebenarnya begini udah. Sisanya itu dibalik. Kalau dicium kan tanah. Buka mukanya kan mukanya masukin tanah. Enggak. Masih masuk. Nah, ya. Nanti enggak. Yang penting menghadap ke kiblat kan sudah. Nanti dalam alam di waktu masuk dalam apa? Kuburan dia begini kan. Kanan. Kiblatnya ke sana. Begini, miring. Berarti menghadap kiblat itu ke belah sana. Kayak gitu modelnya. Dicium ke tempat. Itu boleh atau enggak ditahan. Kalau yang sudah sudah terjadi. Apanya? Enggak ada dasarnya itu. Enggak boleh. Start. Itu posisi kita tidur juga enggak gitu. Ya, sebenarnya tidur miring. Miring. Miring arah kanan. Arah kiblat. Kiblatnya ke sana, kita tidurnya ya. Gini ya. Iya. Berarti bukan kepala yang kita. Bukan kepala yang kita, bukan. Arang ini. Ustaz, melipat tangan itu ada perbedaan pendapat ya antara lurus dengan melipat? Tidak, melipat tangan itu tetap melipat ke sisi kubur. Oh, wajib melipat itu. Ya itu yang ada sunnahnya, nggak tahu dengan yang lain. Baik, ada yang di ini? Yeah. kapan sama yang enggak wanita maksudnya kapannya kapan sama dia itu tutup terus ganti gini nih bos. Hah? Enggak lagi. Penguburan masal kalau terlalu banyak ya seperti itu saja. Dibikin kuburannya besar, ya, burung besar sudah ditaruh aja di dalam itu, nggak pakai lahan. Kuburan biasa itu besar. Setelah tadi sesi kedua yaitu praktik yang telah kita berikan bersama. Oke. Sesi ketiga tanya jawab. Tadi kita langsung di kita tanya-tanya kepada Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita ambil waktu sekitar 5 menit untuk menjawabnya. Ini ada pertanyaan, bila ada orang masih apa nih? Muslim. Seorang muslim yang sholatul maut tetapi keluarganya adalah kafir dan mentalkin yang kalimat Yesus, apakah tetangganya yang muslim mempunyai kewajiban menolong maut untuk menunggu dan mentalkin kalimat? Iya, seorang muslim jika sakit di rumah orang kafir, seorang muslim lain mendatanginya. Sebenarnya Rasulullah SAW, jangankan orang kafir, saya datangi Rasulullah SAW ketika sholatul maut sebelum wafat, sebagaimana anak Yahudi yang diziarahi ketika sakit oleh Rasulullah SAW disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan seorang kafir yang dalam keadaan sakit pun boleh kita datangi, suruh masuk Islam. Saya pernah melihat ada mayat yang sudah dikafani dari rumah sakit, tetapi di dalamnya ada lapisan plastik di dalamnya. Iya, plastik itu dibuka aja. Kecuali mayat itu adalah mayat mengandap penyakit menular seperti flu burung, ya, seterusnya. Itu lain lagi halnya. Ya, itu kan bukan kondisi biasa. Ada mayat yang memang mesti diplastikkan karena dia memiliki penyakit menular dan seterusnya, atau kondisinya karena dia sudah hancur atau kebakar seterusnya, tidak perlu dibongkar plastiknya. Ini apa nih? Ketika disandarkan, dianjurkan di pipis mayat harus menempel ke tanah? Enggak mesti. Pipis mayat tidak mesti menempel ke tanah. Bila apa nih? Mayat dikasih pampers bagaimana? Oh, enggak ada. Mayat enggak ada dikasih pampers pun enggak boleh. Itulah tadi tiga sesi yang telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan dari kajian ini yang berkenaan untuk praktek terkait dengan urusan jenazah dan informasikan dari yayasan kebisaan kita juga dalam kata sama muslim di kegiatan yang kami juga berusaha memberikan untuk itu dari yayasan dari menginformasikan kepada mahasiswa dan pegawai untuk bisa mendatangi tazkiyah ke daerah banyakan. Insya Allah prosesnya setelah jubur. Kemudian kami informasikan juga tadi khususnya bagi mahasiswa putra untuk pegawai putra seperti saya ini nanti setelah jubur.